لا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan beberapa hadis-hadis yang kita ambil dari Sahih Adabul Mufrad, dan pada kesempatan ini kita akan membacakan bab man da'a li sahibihi an akthir ma lahu wa waladahu. Dibawakan oleh Imam Bukhari satu bab, siapa yang mendoakan untuk temannya agar Allah memberikan harta dan anak yang banyak. Agar Allah Ta'ala memberikan harta dan anak yang banyak. Dari Anas Ibni Malik radhiyallahu anhu qaal, dibawakan oleh Imam Bukhari riwayat dari Anas Ibni Malik radhiyallahu anhu qaal, dakhaltu 'ala an-nabi yawman sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, saya masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram khalati. Dan tidak ada kecuali beliau, saya, ibu saya, dan ummu haram, bibi saya. Dan tidak ada saat itu kecuali beliau, saya, ibu saya, dan ummu haram, bibi saya. Yani pada saat itu, dan pada saat itu, pada hari itu, tidak ada orang kecuali beliau, saya, ibu saya, ummu haram. Siapa ummu haram? Bibi saya. Ya. Maka ittakhala alaina faqala lana. Maka tiba-tiba beliau menemui kami dan berkata, ala usalli usalliya bikum, ya, ala usalliya bikum, maukah aku mengimami sholat bersama kalian? Ya, kata Anas, wadalika fi ghairi waqti sholat. Waktu itu bukan waktu sholat, jadi bukan sholat wajib. Waktu itu bukan waktu sholat, yakni dalam riwayat yang lain yang dimaksud sholat yang di sini dimaksud adalah ghair maktubah. Waktu itu bukan sholat waktu wajib. Faqala rajulun minal qaum. Maka bertanya seorang dari sahabat, aina ja'ala anasan minhu. Maka kaum bertanya, diletakkan di mana Anas radhiyallahu anhu? Artinya disuruh berdiri sebelah mana Anas radhiyallahu anhu? Karena beliau dengan Anas bersama ibunya dan bibinya. Kaum bertanya, diletakkan di sebelah mana Anas radhiyallahu an? Yakni berdiri sholatnya di sebelah mana? Baik, apakah sebelah kanan atau sebelah kiri? Ya, maksudnya itu. Aina ja'ala Anas? Faqal ja'alahu an yamini. Maka dijawab, ja'alahu an yaminihi suma sholabina. Nabi menjadikan Anas di sebelah kanan. Ya, Nabi menjadikan Anas berdiri di sebelah kanan. Suma sholabina, lalu beliau sholat bersama kami. Ya, lalu beliau sholat bersama kami. Ya, beliau jadi imam. Tetapi di sini bukan sholat wajib. Sholat di rumah beliau, sholat mutlak. Summa sholabina, summa da'alana ahlal bait bi kulli khair min khair dunya wal akhirah. Setelah selesai sholat, maka Nabi berdoa untuk kami dan untuk keluarga ahlul bait. Dan beliau berdoa untuk kami dan juga ahlul bait, keluarga beliau. Bikulli khair, dengan semua kebaikan. Baik kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Kemudian setelah beliau mendoakan kebaikan dunia akhirat untuk keluarganya Anas, keluarganya sendiri, Faqalat ummi, berkata ibuku, yakni ibunya Anas. Apa kata ibunya? Ya Rasulullah, khwaidimuk, ud'ullaha lahu. Wahai Rasulullah, ini khwaidimuk, pelayan kecilmu, pembantu tapi anak-anak. Pelayan tapi anak-anak, khwaidimuk. Maka berdoalah engkau untuknya. Berdoalah kepada Allah untuknya. Yani ibunya minta kepada Nabi alaihissalatu wassalam untuk berdoa kepada Allah. Naam, kebaikan putranya Anas. Maka fata'ali bikuli khair. Maka Nabi pun berdoa untuk saya Anas dengan semua kebaikan. Kana fi akhiri du'aihi anqal, dan di akhir doanya beliau berucap, Allahumma akhir malahu wa waladah wa barik lahu. Di akhir doa yang beliau panjatkan adalah, Allahumma ya Allah, perbanyaklah kepada Anas ini harta dan anaknya. Wa barik lahu, dan berilah barokah. Dan berilah apa? Barokah. Hadis ini, hadis Bukhari, juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Dari hadis ini bisa diambil beberapa faedah. Yang penting, Di antaranya yang pertama adalah ihtimamuhum bi umuri dinihim, perhatiannya mereka para sahabat, para salaf, bi umur dinihim, dalam urusan agama mereka. Wala siyama as-salat, lebih-lebih urusan salat. Perhatiannya para salaf terhadap urusan mereka, urusan agama mereka, terlebih urusan salat. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam mengimami keluarganya Anas di rumah beliau, ya, dan mengimami keluarganya. Ini bagaimana perhatiannya mereka terhadap perkara sholat. Yang kedua, dari kisah ini diriwayatkan fiha ad-du'a amama syakhs. Di dalam kisah ini berdoa di hadapan orang yang didoakan. Nabi mendoakan di depan keluarganya Anas dan Ahlul Bait. Didoakan di depannya. Sehingga ini hal yang boleh. Ya, boleh mendoakan hal tersebut. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini pula talabud du'a lil walad aghairihi, meminta didoakan untuk anaknya, ya, mimman yatawassam fihi mushalah, kepada orang yang memiliki tanda-tanda kesolehan. Yatawassam, yang memiliki tanda-tanda kesolehan, meminta didoakan untuk anaknya atau selainnya kepada orang yang diketahui tanda-tanda kesolehan. Iya, yakni ibunya Anas sengaja membawa Anas kepada Rasul alaihi salatu wassalam sebagai orang yang terbaik agar didoakan. Sebab doa orang yang soleh, doa orang yang dikenal dengan kesolehannya, ini semoga menjadi sebab terkabulnya doa. Dan kita tahu doanya Nabi makbul, karena beliau orang yang dicintai oleh Allah. Doanya beliau makbul. Sampai-sampai diriwayatkan bahwa Anas ibni Malik itu saat, ya, beliau dikubur, ya, saat meninggal, itu anak yang lahir dari sulutnya itu hampir 120. Itu bisa bayangkan, beliau diberkahi oleh Allah dengan memiliki anak yang sangat banyak. 120 orang yang menyertai beliau dari anak-anaknya saat menguburkan Anas. Ini menunjukkan doa beliau makbul. Maka di sini kita juga mengambil pelajaran, boleh meminta didoakan pada orang yang soleh. Baik, untuk kebaikan anak kita, keluarga kita. Taib. Dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah anna du'a bi kasratil mal wal walad masyru'. Ya. Bahwa berdoa agar diberi oleh Allah harta dan anak yang banyak, hal yang masyru', apa masyru' disyariatkan, suatu hal yang dibolehkan. Ya, kenapa? Harta bagi seorang mukmin itu bermanfaat, bisa untuk menjadi sebab wasilah meraih banyak kebaikan, berinfak, berhaji, berumrah, sekian banyak pintu-pintu kebaikan ketika Allah membuka pintu harta. Ya, yang penting di sini terus disertai barokah. Makanya Nabi menyertai apa? Barokah. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Jangan lupa sertakan barokah. Karena kalau sekedar banyak tidak diberkahi, jadi petaka. Ya, harta, anak kalau banyak tidak diberkahi, jadi fitnah. Karena itu sendiri fitnah. Faedah berikutnya, dari kisah ini kita mengambil faedah, annal mala wal walada ni'mah. Bahwa harta, anak itu nikmat. Iya. Dan khairun idza uti Allah. Harta, anak itu nikmat dan kebaikan apabila uti Allah Ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Apabila digunakan untuk mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Punya anak dipondokkan, diajari ilmu, jadi anak yang soleh, bisa memberikan manfaat kepada manusia yang banyak. Ini nikmat, pahala yang terus mengalir bagi anaknya, orang tua pun dapat kebaikannya. Itu nikmat anak. Sebagaimana pula harta, ketika diinfakkan di jalan Allah, harta berkembang. Berkembang semakin banyak. Jadi kalau kita punya harta tidak pernah digunakan untuk kebaikan di jalan Allah, maka harta tersebut habis, tidak berkembang. Tapi kalau kita bermakan di jalan kebaikan, agama ini berkembang pesat. Bagaimana tidak? Masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kama tsali habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti biji yang tumbuh 7 anbatat sab'a sanabil, 7 cabang. Dari setiap 7 tumbuh menjadi 100, berarti 700. Satu berubah, berkembang menjadi 700. Berapa persennya itu? Bukan 100% lagi ya. Bukan lagi 100%. 700. Kalau antum punya uang 100 juta, diinvestkan. Ya. Apa kata investor tadi? Kamu nanti akan dapat untung 40%. Atau 60%. Itu pun kalau untung. Kalau tidak, buntung. Ya. Iya. Kalau tidak, malah buntung. Hilang uangnya. Ya. Akhirnya dia dapat untung. Malah nesu-nesu. Tapi kalau antum infakkan di jalan Allah, walaupun sedikit, apalagi kalau banyak, berkembang menjadi berlipat-lipat. 700. Wallahu yudha'if lima yasha. 700 itu masih dilipat gandakan lagi. Maka orang yang diberi harta dan diberkahi, itu adalah harta yang digunakan untuk mentaati Allah. Semakin bertambah hartanya, semakin nampak ketaatannya. Ya. Semakin nampak banyak ketaatannya. Kemarin sudah umroh, umroh lagi, umroh lagi. Uangnya banyak ya, alhamdulillah, barokah. Kemarin bawa istrinya, besok bawa ibunya, Besoknya anak, istri, mertua ikut semua. Masya Allah. Barokah. Iya. Itulah harta yang berkembang. Tidak rugi. Jadi kalau antum diberi nikmat harta, manfaatkan sebaik mungkin. Kalau antum belum jadi orang punya harta, maka banyak berzikir kepada Allah. Karena zikir termasuk sedekah. Kalimat thayyibah sedekah. Tasbih sedekah. Takbir sedekah. Tahlil sedekah. Kalau antum berharta, pagi hari masukkan uang 100 ribu ke kotak infak. Antum yang miskin tidak bisa duduk habis sholat subuh pikir baca subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi 100 kali pikir pagi sore. Sedekah juga. Jadi kita bisa ngejar orang kaya dengan apa? Bersedekah. Apa sedekahnya? Kalimat thayyibah. Itu kalau kita orang miskin. Ya, enggak bisa pakai uang, ya pakai lisan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalimat thayyibah. Ya, jangan sampai uangnya tidak, kalimat thayyibah juga sepi. Ya, kalimat thayyibah sedekah juga. Baik. Dari hadis ini pula diambil faedah tahakkuk istijabatillah lidu'ain nabihi salam fi anas. Terwujudnya doa Nabi SAW untuk Anas. Terwujud doanya Nabi alaihi salatu wasalam untuk Anas. Bagaimana? Anas menjadi orang penduduk Ansor yang paling banyak hartanya dan anaknya. Berapa tadi anaknya? 120. Ada di sini yang anaknya 100? 10 bilang, Kak. Kalau sudah 7, mulai ngempos. 8, labah-labah. Ya, kalau tidak istrinya, ya suaminya ngempos. Ya, mungkin istrinya tidak cuma satu, Anas, ya. Biasanya kalau hartanya banyak, istrinya juga banyak, ya. 4 maksudnya. Sampai 120. Masya Allah. Ini betul-betul mensukseskan program KB, ya. Keluarga besar. Ini yang berhasil ini. Sukses. Alhamdulillah. Kembali kepada rezeki lah, ya. Rezeki lah. Karena anak itu anugerah. Hibah. Yahabu lima yasa. Allah hibahkan. Dikatakan hibah dari Allah. Makanya ada yang dikasih, ada yang tidak dikasih, ada yang banyak, ada yang sedikit. Sesuai rezekinya masing-masing. Baik. Dalam hadis ini pula, anna rajul idza i'tamma bi rajul waqafa an yaminil imam. Faedah penting juga bahwa seorang apabila mengimami dengan seseorang, maka berdiri di sebelah kanan imam. Apabila seorang mengimami seorang laki-laki, satu, maka makmum berdiri di sebelah kanannya imam. Dan kata para ulama, sejajar. Kalau dalam fikih Syafi'iyah, fikih tapi madhab Syafi'iyah, itu berdirinya mundur di belakang telapak kakinya. Maksudnya tungkaknya. Jadi tidak sejajar. Suruh mundur tapi di belakang tungkak imamnya. Itu kalau madhab Syafi'iyah. Tetapi yang sahih kata para ulama, sejajar. Sejajar dengan imam. Kalau satu orang. Sebagaimana Anas ibni Malik. Sebagaimana pula kisah Ibnu Abbas. dalam riwayat Ibnu Abbas, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari. Babun, Imam Bukhari mengeluarkan satu bab, babun yaqumu, babu yaqumu an yaminil imam bihidaihi sawa'un iza kana isnain. Bab berdiri sebelah kanannya imam sejajar. Hidha artinya sejajar dengan imam. Ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam Sahih. Dalam hadis ini pula Imam Ibnu Hajar mengambil faedah ad-du'a bi khairi dunya wal akhirah. Berdoa dengan kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana tadi disebutkan Nabi SAW berdoa untuk keluarganya Anas dan Ahlul Bait bi khairi dunya wal akhirah. Memohon kebaikan dunia dan akhirat. Nah, dalam hadis ini pula faedah penting ziaratul imam ba'da ra'iyatihi. Berziarahnya seorang imam kepada sebagian rakyatnya. Ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Berziarah ke rumahnya Anas. Ya, dan Nabi SAW sholat di rumahnya dan mendoakan kebaikan untuk keluarganya Anas. Baik. Dalam hadis ini pula tahaddus bi ni'matillah. Ada faedah juga tahaddus bi ni'matillah. Menceritakan dengan nikmat-nikmat Allah. Menceritakan dengan nikmat-nikmat Allah. Ya, bagaimana ibunya Anas tadi? Ya, menceritakan tentang Anas ibni Malik. Menceritakan bagaimana putranya didoakan oleh Nabi lalu dapat kebaikan yang banyak. Oleh karena itu kata ulama, at-tahaddus bi ni'matillah minasyukr. Dalam tafsir fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Di situ disebutkan di antara makna adapun dengan nikmat Tuhanmu ceritakan. Ibnu Katsir membawakan riwayat at-tahaddus bi ni'matillah minasyukr. Bercerita tentang nikmat Allah itu termasuk syukur. Cerita tapi maksudnya untuk bersyukur itu boleh. Yang tidak boleh untuk berbangga diri. Berbangga diri ini yang tidak boleh. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW diberi nikmat yang sangat banyak. Dan beliau menceritakan ana sayyidu walad ibni Adam yaumal qiyamah. Saya itu pemimpin seluruh anak Adam nanti di hari kiamat. Nabi menyampaikan, saya itu pemimpin di hari kiamat nanti. Ini nikmat. Tapi kata beliau, la fakhra. Bukan sebagai bentuk berbangga diri. Cerita. Nikmat. Kalau kita sering menceritakan nikmat, semakin bersyukur. Makanya nikmat itu harus diingat, disyukuri. Diingat dan disyukuri. Nikmat diberi anak, nikmat diberi harta, disyukuri. Sekali-kali cerita, dulu kita ya enggak punya rumah. Iya, sekarang kita punya rumah. Dulu waktu bujang enggak punya gelas, sekarang banyak gelas. Masya Allah, dulu kita tidak punya apa-apa, harta dunia tidak punya. Sekarang, Masya Allah, Allah anugerahkan begitu banyaknya nikmat. Ini akan semakin seorang hamba bersyukur. Yaitu maksudnya bercerita tapi untuk disyukuri, bukan untuk berbangga diri. Tuh, anak saya itu berhasil, yang barop jadi jenderal, nomor dua jadi direktur, yang ketiga jadi bos, yang keempat jadi semuanya jadi orang. Orang semua ya, pacen orang ya. Ya, semuanya orang, Pak. Artinya jangan untuk berujud ya, waria. Baik. Bab al-walidat rahimat. Bab berikutnya, bab 41. Al-walidat rahimat. Para ibu itu orang-orang yang penyayang. Al-walidat, para ibu-ibu itu orang-orang yang penyayang. Dari mana? Dari pembahasan di sini akan dibahas tentang sifat rahim yang dimiliki kaum wanita, para ibu. An Anas bin Malik ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha. Dari Anas bin Malik, datang seorang wanita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Datang seorang wanita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dalam riwayat yang lain, wanita yang miskinah, wanita yang miskin, ya. Fa'atha Aisyatu salasatamarat. Maka Aisyah radhiyallahu anha memberikan 3 butir kurma. Fa'atha Aisyatu salasa tamarat. Maka Aisyah memberikan 3 butir kurma. Gitu ya. Bukan 3 kilo, 3 butir kurma. Terus fa'at kulla sabiyin laha tamrah. Maka wanita itu memberikan masing-masing anaknya, anak kecilnya, 1 butir kurma. Ya, karena dia dalam riwayat membawa 2 anak kecilnya. Maka wanita itu memberikan masing-masing anaknya 1 butir kurma. Fa'am sakat linafsiha tamrah. Maka beliau menahan 1 butir kurma. Ya. Jadi 2 anaknya dikasih 1-1 dan untuk dirinya 1 butir kurma. Apa kata Anas? Fa'akala sobiyan tamrotain. Maka 2 anak kecilnya makan kurma dan melihat kepada ibunya. Maka 2 anak kecilnya pun makan kurma dan melihat, memandang ibunya. Anak yang pertama makan 1 butir kurma, anak yang kedua makan 1 butir kurma. 1 butir kurma berapa menit dimakan? Ibunya masih megang, diliatin sama anaknya. Gimana seorang ibu kalau punya makanan anaknya ngeliatin? Dimakan sendiri atau dibagi-bagi? Ah, di sini kata Anas, fa'amadat ila tamrah fasyaqatha. Maka ibu pun membelah. Maka sang ibu pun membelah kurmanya. Fa'atat kulla sabiyin nisfa tamrah. Maka diberikan separuh kurma untuk dua anak ya. Hanya separuh untuk satu anak ya, separuhnya lagi untuk anak yang kedua. Maka wanita itu pun membelah kurma menjadi dua bagian dan diberikan kepada masing-masing anaknya separuh-separuh. Barakallahu fiik. Itulah pemandangan yang dilihat, diceritakan oleh Anas. Faja'a nabiyyu fa akhbarathu Aisyah. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah menceritakannya. Menceritakan kejadiannya. Iya. Apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Wa ma yu'jibuki min dalik laqad rahimahallahu birahmatiha sobiyaiha. Kata Nabi mengingatkan, wa ma yu'jibuki min dalik. Apa yang menjadikan engkau kagum kepada wanita itu? Ya. Nah, apa yang menjadikan kau kagum kepada wanita itu? Wahai Aisyah, sungguh Allah menyayangi wanita itu dengan sebab menyayangi dua anak kecilnya. Sungguh Allah menyayangi wanita itu karena sebab menyayangi dua anak kecilnya. Dalam lafaz yang lain, yaitu dalam riwayat riwayat Imam Muslim, ya, dalam lafaz Imam Muslim, innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Kata Nabi Aisyah, Allah telah mewajibkan untuk wanita itu surga. Au a'taqoha minan nar. Atau Allah merdekakan dari api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikian kisah Anas menceritakan bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Dan di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, jawaz su'al. Mimma labudda minhu. Boleh meminta apabila kondisi yang harus minta. Labud minhu, harus minta. Berarti daruri, darurat. Dari mana syahidnya? Karena dalam kisah wanita ini wanita yang miskinah, tidak punya harta tapi punya anak. Maka datang dengan terpaksa ke rumahnya siapa? Aisyah. Datang minta makanan untuk anaknya. Darurat. Makanya boleh meminta kalau kondisi apa? Darurat. Kalau tidak makan bisa mati. Bahaya. Ya terpaksa datang minta. Yang salah itu kalau jadi profesi. Profesi tukang jaluk. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau darurat seperti ini, gimana? Kasih. Boleh. Ada janda, miskin, tidak ada yang ngopeni, ya, anaknya banyak, tidak punya pekerjaan, ya, kondisi darurat, gimana ini? Dia WA ke temannya, om ada sisa nasi. Dia nanyakan sisa nasi, maksudnya minta nasi sih, cuman sisa nasi ada. Ya, sudah darurat, kasih dia. Peduli. Dalam hadis ini pula, barakallahu fikum, faedah penting, yaitu lu'ala rahmatil walidah bi abna'iha. Dalam hadis ini menunjukkan sifat rahmahnya ibu kepada anak-anaknya. Ya, bagaimana rahmatnya ibu kepada putra putrinya? Ya, bagaimana ketika wanita miskinah dapat 3 butir kurma, itu tidak langsung dimakan untuk dirinya, tapi didahulukan anaknya. Anak pertama dikasih, yang kedua dikasih. Ternyata cepat habis, tinggal 1. Dibagi jadi 2. Dia tidak makan. Padahal sama, lapar juga. Tapi demi anak, ibu rela menahan apa? Lapar. Itu ibu yang penyayang. Kalau kita punya istri yang seperti ini, inilah istri yang penyayang kepada anak kita. Sifat yang mulia. Sampai Nabi saja, innallaha yujib. Allah itu kagum dengan perbuatan ini sampai Allah memberikan 2 kebaikan. Dimasukkan surga dan dimerdekakan dari api neraka. Dengan sifat rahmah kepada makhluk Allah, anak. Baik. Jadi dalam riwayat yang lain, Aisyah kagum. Betul-betul menakjubkan pemandangan seperti ini. Ya. Ikhwati fillah, di sini juga menunjukkan bolehnya bersedekah walaupun sedikit. Boleh. Memang adanya cuman apa? Sedikit. Orang yang dermawan akan berbagi walaupun sedikit. Bukan nunggu banyak. Antum panen apa? Mangga. Ada sedikit, bagi ya sedikit. Orang akan tahu antum orang dermawan. Ya, tanya panennya sedikit, ya dapat sedikit. Karena itulah Aisyah membagikan bersedekah walaupun 3 butir kurma. 1 butir kurma saja dalam hadis gimana? Fattakun nar walau bisyikit tamrah, hadis Muslim. Selamatkan diri kamu dari neraka walaupun sedekah separoh kurma. Antum punya kurma sebelondo, dibelah. Yang satu dimakan, yang satu disedekahkan untuk temannya. Kadang kalau kita pernah kita lagi nunggu maghrib, waktu itu sholat maghrib di Masjid Nabawi, semua orang sudah dapat bagian jatahnya karena gratis. Karena kita datang terlambat, mau buka pakai apa ini? Mau minta-minta sudah habis. Masya Allah. Ada orang dari mana waktu itu? Dari Afghanistan apa Aljazair. Mendekat, dia buka tasnya. Dia bawa kurma 3 atau 4. Saya berdua. Bagi. Masyaallah. Masyaallah. Berarti rezeki kita buka dengan 1 butir kurma. Temennya banyak. Maksudnya syahidnya di situ. Pada kondisi orang butuh, walaupun 1 manfaatnya banyak. Karena harus membatalkan puasa ini. Menelan ludah. Ada air. Adanya kurma 1 butir dimakan, jadilah pembatal puasa. Betapa besar manfaatnya 1 butir kurma ini. Bermanfaat bagi kita. Mungkin orang itu tidak merasa banyak kebaikannya lah. Itu banyak kebaikannya. Kita bisa jadi membatalkan puasa. Sama seperti orang miskin ini. Walaupun 1 butir kurma mengenyangkan. Ya apa tidak? Iya, karena yang namanya dunia itu tidak akan pernah cukup. 2 sekilo ya, anggar orang cukup ya, urung barek. 2-1, karena dia merasa cukup, alhamdulillah, cukup. Yang cukupnya cuma 1. Dalam hadis ini pula, barakallahu fikum, Sakha'u Aisyah. Kata Ibnu Battal, jawazu su'alul muhtaj wa sakha'u Aisyah. Kata Ibnu Battal, hadis ini menjelaskan bolehnya minta-minta saat membutuhkan dan menunjukkan sikap dermawannya Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa dermawan? Iya. Karena kata Ibnu Battal, likauniha lan tajid illa tamrah. Karena dia tidak mendapatkan kecuali kurma. Berapa kurma? 3. Dan asharat biha. Beliau lebih mengutamakan orang miskin ini daripada dirinya. Kata Ibnu Battal, wa annal qalil la yumtana litasadduq bihi lihaqaratihi. Barang yang sedikit tidak terhalang untuk bersedekah dengannya. Kata Ibnu Battal, barang yang sedikit itu tidak menghalangi untuk bersedekah dengannya. Lihaqaratihi, karena dianggap rendahnya. Lah cuma 3 pak mau nerima ya. Jangan dianggap remeh. Balian bahilil mutasaddiq ayatasaddaq bima tayasar lahu qala'u kathur. Bahkan seyogianya orang yang mau bersodakoh, bersodakohlah apa yang mudah. Apa yang mudah, sedikit atau banyak. Sedikit atau banyak. Kalau punya banyak, bersodakoh yang banyak. Kalau punya sedikit, sodakoh yang sedikit. Itulah orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna amwalahum fis-sarra wad-dharra wal-kadzibina al-ghaib wal-afina 'aninnas. Sifat orang yang bertakwa, mereka menginfakkan hartanya dalam kondisi sarra, sehat, kaya, cukup. Dharra, dalam keadaan kurang, dalam keadaan fakir, dalam keadaan sakit, berinfak. Itu orang bertakwa, ya. Sedikit, ya disodakohkan yang sedikit. Ada yang banyak, ya sodakohnya yang menyesuaikan, ya. Tapi biasanya ya, walaupun banyak tetap apa milih yang sedikit ya. Kalau bisa tambah. Kalau ada yang sedikit ya sesuai kemampuan. Itulah ma'asyiral muslimin. Faedah terakhir kata Ibnu Hajar, wa fihi jawazu dzikril ma'ruf illam yakun ala wajhil faqr fakhr walal minnah. Kata Ibnu Hajar, dalam hadis ini juga boleh menyebutkan kebaikan jika tidak mengandung unsur berbangga diri dan mengundap. Wala minnah. Boleh menyebutkan kebaikan jika tidak ada unsur membanggakan diri dan mengungkit. Apa mengungkit? Ya, mengungkit-ungkit. Disebutkan bukan untuk mengungkit. Saya kan dulu pernah bantu antum, Mbok. Ingat apa enggak? Untuk itu loh, masih ingat enggak? Diungkit, itu enggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hei orang beriman, jangan kalian membatalkan pahala sedekah. Bagaimana batalnya sedekah? Bil manni, dengan mengungkit-ungkit. Sedekah wal adza, dan menyakiti orang yang diberi sedekah. Disakiti. Mau ngasih aja yang dikasih dipanggil, si miskin. Sini, saya mau ngasih. Orang walaupun miskin, kalau dipanggil, hei si miskin, perasaannya kira-kira gimana? Aduh, ya ngerti lah, maksudnya saya miskin, tapi ya jangan terlalu digedek-gedek. Nah, walaupun kalau ada pembagian, apa namanya, semuanya daftar jadi orang miskin. Jangan disakiti lah intinya orang miskin. Kenapa? Kalau kita bersedekah menyakiti orang yang diberi sedekah, hapus pahalanya. Barakallahu fikum, itulah beberapa faedah dari hadis. Semoga yang kita kaji, kita bacakan. Ya, tanggung tinggal 5 menit. Ya, sudah habis faedah-faedahnya. Semoga yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal soleh pada hari ini yang akan memberat timbangan di hari kiamat. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan. Wal'afu minkum. Wa subhanakallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, enggak.